sallallahu alaihi wa alihi wa sallam summa ila muhalibi hadal kitab al-shaykh Tahir al-Jazairi wa jami'i masyaykhina bidin bi anna allaha bihim yaktahu alayna kutuhan alifin wa yifaktihuna bidin wa yirzukuna kamal al-ikhlasi wa al-yakin wa ila hadratin nabi al-fatiha Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Faqad qala al-imam al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafar lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Halaman 63. Baris keempat dari bawah. Soal idza kanal mayyitu tu'adu ilaihi ruhuhu wa yus'alu thumma yu'adzabu aw yun'amu. Fali ayyi syai'in la tarun nasu syai'an min dzalika. Bila mayit itu dikembalikan kepadanya ruhnya, lalu ditanya oleh malaikat mungkar nakir, kemudian ada kalanya diazab atau diberikan nikmat, fali ayyi syai'in la tarun nasu syai'an min dzalika, lalu mengapa orang-orang itu tidak melihat sesuatu dari azab atau nikmat itu? Al-jawabu jawabnya, innallaha yahjubu absarahum an dzalika. Sesungguhnya Allah menghijab, mendindingi akan mata mereka. An dzalika, daripada yang demikian azab atau nikmat kubur. Imtihanan lahum, sebagai ujian bagi mereka. Liyadhara man yu'minu bil ghaibi, agar nampak jelas orang yang beriman terhadap yang gaib. Wa man la yu'minu bihi, dan orang yang tidak beriman dengan yang gaib. Min dhawis syakki war raibi, dari orang-orang yang memiliki keragu-raguan dan kebimbangan. Walau ro'an nasu dhalika, andai orang-orang itu melihat akan azab kubur. La'amanu kullahum, niscaya mereka beriman seluruhnya. Walam yasir farqun bainan nasi, dan tidak ada perbedaan antara manusia. Walam yatamayyazil khabithu minat tayyibi warradi'u minal jayyibi, dan tidak ada pembeda yang buruk dari yang bagus, yang jelek daripada yang baik. Yang buruk daripada yang baik, yang jelek daripada yang bagus. Su'al hal li hadhil mas'alati misalun yuqarribuha lidh-dhihni. Adakah bagi masalah ini perumpamaan yang mendekatkan, perumpamaan itu bagi pemikiran? Al-jawabu na'am, jawabnya ya, ada. Misalu dhalika an-na'imu alladhi yara fi manamihi asya'a yasurru biha wa yatana'amu. Contoh yang demikian itu perumpamaannya adalah orang yang tidur, yang mimpi, yang melihat di dalam tidurnya beberapa perkara. Yasurru biha, yang ia girang dengannya, wa yatana'amu, dan ia mendapatkan kesenangan. Aw asya'a yahzanu biha wa yata'allamu, atau beberapa perkara yang ia sedih dengannya dan ia menderita. Walladhi yakunu qa'idan li jambihi, sedangkan orang yang duduk di sampingnya, musyahidan lahu, melihat baginya, bagi orang tidur itu, la yadri bidzalika, ia tidak tahu dengan demikian dapat nikmat atau dia sedih. Wala yas'uru bima hunalika, dan ia tidak tahu, tidak sadar dengan apa yang ada di sana mimpinya itu. Wa kadzalikal mayyitu yus'alu fi qabrihi, seperti demikian mayit ditanya di kuburnya. Wa yujibu, dan ia menjawab. Wa yata'allamu, dan ia mendapat nikmat. Aw yata'allamu, atau dia menderita. Wala yadri bihi ahadun minal ahya'i wala ya'lam, dan tidak mengerti, tidak tahu dengannya oleh seorang daripada yang hidup dan tidak mengetahuinya. Segini kita bahas dulu, nanti kita bisa lanjutkan. Jamaah sekalian, kajian kita pada paparan yang kelima masih bahasan kitab kita tentang beriman dengan hari kemudian. Kalau berbicara beriman dari hari kemudian, ini muncul dari lafaz Muhammadun Rasulullah. Kalau kita percaya bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah, maka konsekuensinya kita percaya apa-apa yang disampaikan oleh Nabi, termasuk berbicara urusan akhirat yang disebut sam'iyat. Sam'iyat itu perkara-perkara yang kita tidak bisa lihat, kita wajib imani, namun pasti kita bakal ngalamin. Itu namanya sam'iyat, perkara akhirat. Nah, di antaranya urusan akhirat itu pertama masuk kubur dulu. Kubur. Orang dikubur, sesudah dikubur itu bakal ditanya oleh malaikat mungkar nakir, ditanya tentang akidah yang dulu diimani. Jadi sesudah masuk kubur, orang itu kemudian apa namanya itu, sesudah dikubur, udah pertama yang datang itu dalam satu riwayat, sebelum malaikat mungkar nakir namanya malaikat Rahman. Malaikat Rahman itu datang kepada mayit kasih kabar, bentar lagi mungkar nakir mau datang. Jadi mayit itu nanti ruhnya balik dulu, makanya harus dibuatin lubang landak. Sesudah kubur itu digali, entar digali lagi di sebelah baratnya atau di tengah, tergantung struktur tanah. Kalau gembur, tanahnya harus digalinya di tengah biar papannya itu tidur buat nutup mayitnya itu. Kalau tanahnya keras, itu ditaruh di sebelah barat agar supaya papannya miring masangnya. Itu begitu adab di dalam mengubur. Nanti di Fathul Muin penjabaran panjangnya pada bab jenazah. Nah, ini mayit kemudian itu bakal diduduki, duduk di kubur, makanya harus dikasih dinding. Itu bakal duduk di, duduk mayitnya, rohnya dibalikin, sebatas bisa menjawab daripada pertanyaan mungkar nakir. Balik lagi rohnya tuh bisa melek kayak begini nih, kayak begini lagi di kubur tuh. Melihat, bukannya mati. Begitu tuh rohnya, karena orang meninggal tuh yang meninggalkan jasad, roh mah tidak pernah mati roh tuh. Jadi roh itu kekal, tidak habis. Begitu tuh roh itu kekal, badan kita yang bakal hancur. Jadi mati itu pisahnya roh dari jasad, itu maka dikata mati orang, dikata mati. Nah, ini orang nanti hidup, ketemu malaikat Rahman, malaikat Roman mau wajahnya ganteng, tidak menyelamkan. Baik orang kafir ke, sama muslim ke, sama aja malaikat Roman. Malaikat Roman itu sampai ini, mayit, bentar lagi yang nama Ahmad Ahmad itu, bentar lagi malaikat Munkar Nakir mau datang. Jadi siapin dulu jawabannya dari sekarang. Buat jawabannya. Tulis aja deh, tulis. Begitu, tulis. Kata si mayit itu, orang yang mati itu pakai apa nulisnya? Wong kagak ada pulpen, enggak ada buku. Zaman ngaji aja kagak bawa pulpen, bawa buku. Apalagi kemari dikubur gitu. Mayitnya gitu. Ini kagak ada pulpen, kagak ada buku, udah begitu deh tuh. Kalau zaman ngaji enggak ada di hadisnya gitu. Begitu. Nah, ini kemudian pakai apa kata malaikat Rahman? Dan kertasnya kain kafan aja sobek dikit, makan kafan buat jawaban, siapin begitu. Terus pulpennya telunjukmu aja, telunjuk. Tintanya pakai apa? Pakai ludah, meludah. Suruh tulis pakai ludah, begitu. Nah ini yang ditulis, yang mana? Ya dulu akidahmu di dunia, gitu. Kalau orang yang tidak ibadah ya tidak bisa. Jadi sebelumnya aja udah ada informasi bahwa bakal datang malaikat Munkar Nakir. Malaikat Munkar Nakir itu datang. Disebut Munkar Nakir, ini serem, aneh. Disebut Munkar Nakir itu orang belum pernah lihat wajah seserem itu. Biar dia pernah lihat mak lampir kayak begitu, Dracula kayak begitu, tapi tidak kayak begitu, lebih parah dari itu. Belum pernah lihat wajah yang serem selain malaikat Munkar Nakir. Begitu. Wong suaranya itu enggak kayak speaker ini. Begitu tuh. Kayak halilintar berapa ribu watt suaranya aja, menggelegar suaranya. Matanya itu biru menyala. Matanya. Jadi datang itu nama juga orang mau nguji, jarang polisi yang mau interogasi itu yang baik-baik. Polisi ini orang mau interogasi itu yang baik-baik. Malaikum ini ngasih ngopi ya kagak. Gitu aja diteken. Ini polisinya kumisnya panjang-panjang kayak paku. Ini juga begitu. Malaikat Munkar Nakir itu serem. Nah kemudian itu datang ditanya, siapa Tuhan? Nah, itu yang disebut mandrak bukan. Siapa Tuhan? Siapa nabimu? Ini ditanya. Kalau dia kemudian dia dulu ibadah begitu, kemudian itu dia bisa jawab. Begitu, bisa jawab. Lah kalau dia itu tukang ibadah, pada waktu mereka terhormat tinggal dicatat. Allah Tuhanku, Muhammad nabiku, begitu. Gitu Quran imamku. Jadi terus diapain? Kalau mereka teroman itu dalam riwayat yang lain, tempel aja. Kalau mereka Munkar Nakir datang, nggak usah ditanya. Udah ada jawabannya, tidak ada dikagak. Itu begitu. Yang kedua, makanya ada sunat ditalkinkan, talkin itu. Talkin itu artinya diingatkan kembali tentang akidah yang dulu diyakini oleh si mayit, namanya talqin. Itu ajaran Nabi. Orang udah mati, begitu tuh, udah selesai penguburan, udah selesai beres, nanti orang-orang pada keliling kubur harus diri semuanya, yang bacain talqin duduk menghadap timur lurus dengan kepala mayit, begitu tuh. Jadi ngobrol kayak beginilah kurang lebih. Begitu ngadepnya sono, yang baca yang lain diri semuanya. Talqin itu ngingetin kembali akidah. Begitu tuh. Cuman bahasanya bahasa Arab aja tidak ngerti orang yang baca. Itu ada talqin. Jadi uzkuril ahdallazi kharajta min dari dunia sampai seterusnya. Itu adalah talqin. Diingetin. Makanya orang yang baca Ratibul Haddan itu dia mudah menjawab malaikat Munkar Nakir orang yang hadir, karena dia sering baca radina billahi rabba bil islami dina muhammadin nabiya. Ini nanti dia bakal mudah orang-orang yang sudah melazimkan itu. Allah kasih kemudahan. Nah ini nanti ditanya, kalau dia jawabnya benar dapat nikmat. Itu yang disebut dalam hadis al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah imma raudhatun min riyadil jinan wa imma hufratun min hufarin nirah. Kubur adalah terminal pertama yang bakal dilalui menuju akhirat. Itu kubur dulu. Ini kemudian kubur ini bisa jadi taman surga kalau dia bisa jawab. Bisa jadi kubangan neraka kalau enggak bisa jawab. Makanya doa tahlil itu Allah baj'al kuburahum raudatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min hufarin niran. Itu doa, ya Allah jadiin kuburnya taman surga. Begitu, jangan jadiin kubangan neraka, lembah neraka. Nah ini kalau kemudian itu orang bisa jawab dapat nikmat. Luas kuburnya bisa ada yang 35 meter. Begitu, 35 meter kuburnya itu. Jadi 35. Kalau rumah bapak aja panjangnya itu persegi panjang, lebarnya 35. Apa itu panjangnya 35 meter. Apa? BTM tipe 36. Begitu tuh. Kira-kira begitu. Itu begitu tuh. Jadi itu panjangnya 36, lebarnya 36, lebarnya, panjang dan lebar. Gede enggak? Gede ya. Sendiri sebatang, kagak ada bini, kagak ada anak itu. Luas enggak? Luas. Itu yang disebut moga-moga kuburnya diluaskan. Itu kayak begitu. Bisa luas. Bisa luas. Padahal kagak ada AC, kagak ada lampu. Itu bakal muncul semuanya dalam kubur tuh. Adem dia. Itu kalau dia orang benar. Ya moga-moga kita termasuk ke sana. Tapi kalau orang enggak benar, ditanya, "Man rabbuka?" Opo ya man rabbuka, kata dia. Itu rabbuka. Kagak ngerti. Kagak ngerti jawabnya bagaimana. Dia kalau orang enggak ibadah ditanya, "Siapa Tuhanmu?" Jawabnya bingung. Udah ngelihat mungkar nakir aja udah gelegepan. Lihatnya kayak begitu. Mana dulunya gak pernah ngapalin lagi ya kan, langsung mau ikut ujian ya, begitu belajar kagak, ini kan repot. Nah kalau sampai dia jawab dalam sebuah hadis-hadis yang sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga tulis hadis-hadis tentang kubur itu, dia jawab begitu tuh. Dan kata dia, madara itu saya tidak tahu. Begitu, apa yang dia tidak pernah baca, tidak pernah ngaji, wah makalah itu aku tidak pernah baca, tidak pernah ngaji. Mah itu tidak bisa. Udah, mau tidak mau malaikat mungkar nakir itu digepuk lagi. Bawa tongkat. Bawa tongkat. Tongkat kayak itu tuh apa namanya? Aki-aki itu tuh yang buat jalan tuh. Cuman itu beratnya kalau diangkat orang sedunia, kata Rasulullah, kagak kuat. Diangkat orang sedunia berapa ton tuh kira-kira? Begitu tuh. Nah digembukin di badan yang kayak kita gini nih, digembukin, maka orang itu hancur kayak belalang kecil-kecil. Sekali gembuk mentem kemana-mana, berarakan terus aja begitu tuh. Itu namanya adab kubur. Ini kami ceritakan buat menghantar materi kita pagi ini. Bila kemudian timbul pertanyaan, kata kiai kita nih, bila ada orang nanya, mungkin dianggap dah ya kan, jodoh pondok kacang ya, begitu. Itu mayit katanya rohnya dibalikin di badannya. Kemudian ditanya mungkar nakir, kalau yang bisa jawab dapat nikmat kubur, kalau yang gak bisa jawab dapat siksa kubur. Aneh berkali-kali nganterin jenazah, kagak pernah dilihat tuh mana nikmat kubur, mana adab kubur. Kuburan tetap begitu aja, kagak berubah-berubah begitu tuh. Gua kagak percaya kalau dikubur itu ada adat. Habis gue liatin mayitnya begitu aja, begitu tuh, kagak berubah, berubah begitu. Baik itu kiai dulunya, preman sama aja, kagak ada berubah-berubah. Lah mana azabnya, mana nikmatnya? Pokoknya kubur tuh kagak ada azab, kagak ada nikmat. Kubur itu cuman tempat istirahat panjang. Kagak ada nikmat kubur, kagak ada azab kubur. Yang ada cuman tidur doang. Gak ada nikmat, gak ada azab ntar di akhirat. Ah, dia tidak ngerti. Begitu, dia tidak ngerti. Kalau yang kayak begitu jawab kita begini. Innallaha yahjubu absarahum an dzalika imtihana lahum liyadhhara man yu'minu bil ghaibi wa man la yu'minu bihi min dzawi syakki war raibi walau ra'anna sudzalika la amanu kulluhum walam yasir farqul bainan nasi walam yatamayyazil khabisu minat tayyibi waradiku minal jayyidi. Itu jawabannya. Jadi begini Pak, kenapa dikubur nikmatnya enggak bisa dilihat oleh mata kepala kita? Kenapa azab kubur enggak bisa dilihat oleh mata kepala kita? Karena Allah kasih dinding penghalang. Di mata kita ada hijab berbicara kubur, uang beda dunia. Ini tujuannya untuk menguji, menguji kita. Mana orang-orang yang benar beriman tentang akhirat, mana yang tidak. Ini makanya tidak kelihatan oleh mata. Mana yang ragu, mana yang yakin. Kalau orang bisa lihat azab kubur semuanya, orang dikubur tuh yang nyolong begini dikuburnya, yang sholat dilihat sama mata kepala sama dia, wah udah pasti semua orang benar. Wis benar. Yang jadi masalah bukan benar aja, wis kosong kantor-kantor, masjid gagal muat, kagak muat. Kalau orang setiap diazab dilihat, kagak muat orang. Anak gak kerja enggak, udah mau mikirin, kagak bisa ngapa-ngapain. Kalau dilihat itu kagak bisa ngapa-ngapain. Begitu kalau dilihat, coba orang yang dioperasi suruh dilihatin, gak usah dibius, liatin semuanya, jantungnya dicabut segala macam, itu mati Pak, mati. Begitu, dengan itu gak bisa. Jadi kubur itu diumpetin sama Allah, kagak bisa dilihat oleh mata kepala kita. Begitu tuh. Ini untuk membedakan mana yang muttaqin, yang termasuk orang benar, yang alladzina yu'minuna bil ghaibi yang wa bil akhiratihum yuqinun, mana orang yang ragu-ragu. Ragu-ragu itu kubur, kubur itu bakal ada. Karena itu dalam hadis yang sahih, Rasulullah itu tidak pernah ninggalin sebelum salam sholat itu, habis innaka hamidu majid, doa minta perlindungan dari azab kubur. Nabi itu selalu doanya habis innaka hamidu majid, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Tuhan lindungi aku, kata Nabi, jangan sampai aku dikubur disiksa, jangan sampai masuk neraka, jangan sampai mendapat cobaan hidup atau cobaan mati, jangan sampai ketemu sama Dajjal. Kesimpulannya, Nabi salah satunya minta dilindungi, jangan sampai dikubur disiksa. Itu Nabi yang kagak ada dosa sama sekali, kagak ada dosa, takut sama azab kubur. Yang Tuhan katakan liyaghfirolaka Allahumma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara, itu sama azab kubur takut sekali. Sampai setiap sholat menutupnya tidak pernah tinggal membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masyihid dajjal. Itu Nabi baca terus aja, baca setiap sholat, sampai-sampai ada salah satu ulama dari madzhab 4, Imam Ahmad bin Hanbal, itu mengatakan wajib baca itu dalam madzhab Imam Ahmad bin Hanbal. Kayak sujud, arti kayak sujud, kalau orang enggak pakai sujud sholatnya sah enggak? Maka dalam pandangan Imam Ahmad, orang sholat enggak baca doa begitu tuh, Allahumma tubikum an taqabri, kagak sah sholatnya. Dalam pandangan fikih Hambali, fikih madhab imam, saking Nabi tidak pernah tinggal. Dalam logika Imam Ahmad, tidak mungkin Nabi tidak pernah tinggal, kalau tidak itu wajib. Begitu. Walaupun nanti bakal ada bantahan dari madhab Syafi'i bahwa itu hanya sunat saja, begitu. Tidak wajib. Hadis itu begitu. Tapi itu adalah sampai kayak begitu gitu ulama. Saking apa? Azab kubur ngeri. Ngeri. Pernah diperlihatkan di kalangan sahabat, Rasulullah itu pernah diperlihatkan tentang azab kubur. Yaitu pada waktu Nabi lagi jalan-jalan lewatin kuburan, ada dua penghuni kubur disiksa, Nabi berhenti. Sahabat bertanya, ada apa wahai Rasul, kok berhenti? Ini dua orang ini lagi disiksa ini di dalamnya. Kata Nabi, lagi disiksa. Nabi bukain hijab Amr, lagi disiksa, tolong dong ambilin pelapak kurma dua. Sahabat tidak bertanya buat apa, cari, enggak dapat. Nama juga enggak sengaja-ngaja orang lewat nyari-nyari, dapat nyatu, satu yang masih basah yang Nabi minta. Begitu. Akhirnya dapat satu, Nabi minta dibelah, belah dua aja dah, satu yang satu ditancepin di satunya atas kuburan, yang satu ditancepin ke yang satunya. Sampai kemudian sahabat bertanya, mengapa itu Nabi? Kata Nabi, la'allahu yukhaffifu ma'lam yaibasa. Ini pelapak kurma selama belum kering. Ini tasbihnya, karena pohon-pohon yang masih baca itu bertasbih, ini bisa meringankan azab kubur dia, pelapak kurma. Jadi ditanami pelapak kurma selama belum kering, lumayanlah menghela siksa kuburnya orang ini. Ditanya, memang apa kasusnya? Yang satu kencing gak cebok, gak bersih kencingnya, gitu tuh, kencingnya diri enggak digulung, dia punya celana tinggi-tinggi segala macam, sholat itu sholatnya enggak ada nilai emang karena kencing, padahal dia sholat, apalagi kada sholat gitu. Itu yang satunya tukang ngadu domba, itu kayak begitu, tukang menghasut, itu di kuburnya disiksa. Itu ada azab kubur, ada namanya nikmat kubur juga ada. Ada azab kubur, ada nikmat kubur. Kenapa ini tidak bisa dilihat? Jawabannya, Allah kasih hijab kita punya mata, agar supaya menguji mana yang benar, mana yang tidak benar. Jadi kita dikubur, biar yang tidak benar silahkan terusin ketidakbenarannya, yang benar silahkan terusin dengan kebenarannya, tergantung dia punya keyakinan. Ini akidah. Ini akidah yang ditanya enggak banyak. Kalau dikubur tuh di mana-mana yang namanya ujian tuh soalnya tidak banyak. Arti tidak banyak begitu tuh adalah yaitu ujian itu terserah yang uji dari seluruh buku, anggapnya buku apa itu IPS. Begitu. Ini enggak semua yang dari halaman 1 sampai halaman 200 itu diuji. Dipotong-potong. Diuji dipotong-potong enggak? Iya. Dipotong-potong ujiannya. Nah itu sama dikubur, tidak semuanya ditanya ente madhab apa, ente sholat apa kagak. Enggak, yang ditanya akidah. Ada yang banyak pertanyaan, ada yang dikit, tergantung. Begitu tuh, kayak polisi aja lah, nanya tuh ada yang banyak lama berjam-jam, ada yang sebentar, tergantung bagaimana seseorang itu punya perilaku dulu di dunianya. Kurang lebih begitu. Kemudian jamaah sekalian, kalau ada yang nanya lagi, adakah contohnya yang masuk logika kita bagaimana ada azab kubur, ada siksa, ada nikmat kubur? Kan tidak saya lihat. Oh, kalau pengen yang dimudahkan dengan pemikiran, enggak bedanya adab kubur sama nikmat kubur tuh kayak teman kita yang tidur, dia ngaji, datang ke majelis samping kita, dia duduk tidur. Tidur itu benar-benar tidur, ngorok. Kan udah ngorok tidur, itu tidur ngimpi. Jalan-jalan sama Sahrini dia ke Bali. Jalan-jalan, kata dia sama pacar dia, waduh saya asik banget habis jalan-jalan. Begitu tuh ke Bali, kata kita yang ada di sampingnya, apaan dari tadi lu ngorok kayak udang begitu, tadi kayak udang itu begitu. Eh, teman kita yang di samping juga begitu, tidur juga, kata dia, aduh anin badan pada pegel, dikejar-kejar gondoruo, ngimpi, dikejar setan, lari kemari ketemu, lari kemari ketemu, capek banget ini, capek pada pegel pada, kata dia. Kata kita, apaan wong ente kayak udang tadi ngorok. Jadi kata dia rasa nikmat habis mimpi ketemu orang baik, jalan-jalan, seneng banget habis bangun tidurnya tuh rasanya bahagia. Ada yang mimpi ketemu kiai, ada yang mimpi ketemu pacarnya, ada yang mimpi dia dapat duit. Dalam tidurnya, bangun tidur tuh rasanya seneng banget. Ada yang mimpinya dikejar-kejar setan, bangun tidur masih ngos-ngosan. Kenapa? Bangun tidur. Lagi tema yang melek di sampingnya tetap lihat dia kayak udang, kagak ada beda. Mana yang tidurnya ketemu setan, mana yang tidurnya ketemu orang baik. Betul enggak gitu? Kenapa kita tidak bisa mengetahui, menyelami dia? Alam mimpi dengan alam jaga itu beda. Beda alam. Jadi kalau kita pengen kayak dia, enggak ada lagi caranya, kita harus tidur. Baru kita bisa merasakan kayak dia tuh. Apakah kita itu ketemu yang enak-enak, apa ketemu yang menyeramkan? Tidur kalau pengen tahu. Percis begitu. Kalau kita pengen benar-benar pengen ketemu muka nakir, mati. Dia mati. Adalah mati, yang kayak begitu, gila mati, begitu. Ada orang aja suka ngayal pengen, ada orang pengen ketemu Tuhan, bukannya pengen ketemu karena kira aja, pengen ketemu Tuhan. Jadi dalam satu riwayat itu pada waktu siapa itu namanya orang bule, orang barat itu, sama temennya naik pesawat itu, dia bilang saya tidak percaya Tuhan, katanya Tuhan itu ada di atas. Ini saya udah di atas, di naik Apollo. Di mana Tuhan itu? Begitu. Ditanya, ini orang Jawa jawab, orang Jawa itu di atas, begitu. Lo kan ketemu Tuhan, gue jorokin nih. Nanti bakal ketemu Tuhan. Kalau dijorokin, begitu. Jadi bagaimana malaikat mungkar nakir itu kalau pengen ketemu harus mati. Enggak bisa orang. Itu nanti bakal dikubur dingin. Namun kalau dia orang baik, itu dikasih kenikmatan besar, nikmat. Nah ini roh sesudah ini dicabut lagi nantinya, sesudah jawab atau tidak terpisah dari jasad. Tapi ruh tersiksa. Karena kalau dia dapat siksaan, ruh tersiksa, jasad juga tersiksa. Karena ini adalah penyatuan antara ruh dan jasad. Enggak jasad doang, ruh enggak tersiksa, sangat tersiksa. Walaupun misah karena ada keterkaitan. Jangankan ruh, orang tua aja yang badannya misah dengan anaknya, ketika anaknya dimasukin ke penjara karena mungkin mohon maaf naudzubillah kasus narkoba begitu, nah kita aja sakit enggak? Sakit, padahal kita itu kagak nyolong juga kagak, makin narkoba juga kagak. Anak kita cuman ada keterkaitan dia keturunan kita, itu jadi sakit pegel di kita, apalagi eruh kita sama badan kita. Itu bakal begitu, bakal begitu. Nanti ada kalanya eruh itu bisa main-main. Tempatnya itu ada di Indiin ke orang baik. Kalau orang gak baik, eruh itu nanti ditempatin di sijin. Ini eruh ini, apa itu namanya, bisa kemudian Allah sesekali kalau dia orang, kalau orang baik mah bisa jalan ke sana kemari tuh roh, namanya roh mutasarrifah, namanya roh yang bisa bergerak tak tertahan. Ada roh yang tertahan itu biasanya Jumat baru bisa hidup, mayit tuh hari Jumat baru roh itu main ke kubur rohnya tuh. Karena itu kita disunatkan ziarah kubur dari mulai Kamis asar sampai Sabtu pagi sebelum terbit matahari. Begitu tuh. Kalau ini hari Sabtu sebelum jam 6 lah kira-kira. Nah itu roh masih bisa main ada di kubur. Jadi kalau kita ziarah kubur, orang tua kita bisa lihat kita girang, anaknya bisa tengokin karena rumah orang tua kita sekarang ya itu. Begitu jangan kita lupa warisannya memau, orang tua kurang mau doain, durhaka sekali anak yang kayak begitu tidak mau ziarah-ziarah kubur. Kadang malam Jumat itu suka mohon maaf main ke rumah roh, lihatin anak-anaknya. Itu begitu Nabi sampaikan, lihatin anaknya, lagi nonton TV, anaknya kurang ajar. Nah, itu harus baca Yasin lah malam Jumat. Kenapa itu malam Jumat kita disuruh baca Quran? Nah, itu biar orang tua kita nengok kita tuh seneng. Kalau kita mondok tuh mondok, kemudian kita hari Minggu nggak belajar. Hari Sabtu enggak, hari Sabtu, hari Senin enggak belajar, Minggu enggak belajar, apa itu namanya malas, Senin Selasa Rabu Kamis cuma Sabtu enggak belajar, pas Minggu belajar lagi baca buku, orang tuanya datang, girang enggak orang tuanya? Girang enggak? Girang. Luar biasa, Minggu aja belajar apalagi yang lain. Begitu, yang kayak begitu. Lain dengan teman kita, Senin belajar, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu belajar, Minggu dia kagak, main bola mulu, jalan ke semari. Minggu orang tuanya kita nengok, anak kita lagi kagak, loncat-loncat, marah apa girang? Marah. Kita, kata anak kita, "Bah, saya belajar." Kagak mau tahu. Pada waktu ditengok lagi main. Nah kita malam Jumat itu baca Yasin. Kenapa Qurannya Yasin? Ya orang dulu bisanya Yasin doang. Kan begitu ya. Kalau bisa kan baca Al-Baqarah itu sampai Al-Ma'idah. Kalau malam Jumat itu kan 6 juz. Wes masih bagus Yasin juga, wong ayat Quran. Quran bukan? Quran itu baca Yasin membid'ah, tetangganya nonton TV agak bid'ah. Begitu ada yang mabok kan diem aja. Ini yang Yasinan diantem, diceramah-ceramahin di khutbah Jumat lagi. Itu muslim yang apa yang kayak begitu, orang baca Quran disalahin. Yang kayak begitu. Jadi disuruh ngapain muslim? Kalau enggak begitu, itu orang tua kita nengok. Banyak hadis-hadis kalau berbicara akhirat. Kitab At-Tadhkirah namanya, ulama besar dari Spanyol itu, Imam Qurtubi, tebal sekali segede Quran itu, isinya tentang akhirat, bagaimana dikubur, bagaimana ini, hadis-hadisnya begitu tuh. Itu sampai ke sana Islam berbicara. Tidak ada agama yang seluas dan selengkap ajaran Islam berbicara seluruhnya utuh. Biar itu ajaran Kristen gitu, Yahudi tidak ada lengkap Islam. Ini bakal ada, kubur itu bakal begitu. Jadi tinggal kita siapin dari sekarang, kita banyak baca Quran biar kubur kita terang. Itu yang harus kita bangun. Itu yang harus kita bangun dengan kita banyak baca Quran, banyak bersedekah. Itu enggak lagi caranya dengan kita sekarang ini ngebangun kubur. Kalau rumah kita mau biar gede kayak apa, itu boleh tanya itu sama pemerintah, itu kelurahan apa namanya yang kuning itu ada nama proyek tulisannya rumah tinggal. Itu begitu. Tidak ada tulisan rumah tempat itu, rumah tinggal. Sebab rumah itu biar gede kayak apa bakal ditinggalin. Yang kita tempatin mau 2 meter 70 cm, itu yang kita tempatin, itu mau kita tinggalin. Buat siapa? Buat anak-anak kita yang ribut antara abang sama adik, adik sama abang, bini kita ribut sama kita punya keluarga. Itu rumah yang gede kayak apa itu kalau gak dididik. Itulah yang begitu. Ini yang harus dibangun. Jangan sampai mereka-mereka senang-senang menikmati harta kita, malah kita disiksa di kubur. Buat apa sampai korupsi kita, sampai nyolong demi menyenangkan istri kita, anak kita, sementara kita mengorbankan diri kita di kubur disiksa. Itu jahat sekali dia sama dirinya. Namanya zalim sama diri sendiri. Buat apa ngorbanin diri ke api demi menyelamatkan orang-orang yang belum tentu bela dia, bela dia, belum tentu bela dia, bela kita. Karena itu kita harus betul-betul kita bangun itu kubur dengan banyak ibadah, banyak tadarus Quran, baca Quran biar sa'in, sa'in, sa'in tiap hari itu. Biarin, enggak ada guru enggak apa-apa di rumah. Baca sa'in, sa'in, sa'in. Entar Allah lurusin lidah dia biar lurus baca Qurannya. Kalau terus-terusan ini harus dibaca, enggak boleh ada ditaruh di parak-parak. Kalau kita enggak biasa baca Quran, biasinnya repot. Kalau tahlilan tuh repot kalau kita enggak biasa baca Quran, sebab orang itu bakal masuk di dalam dirinya sesuatu yang dia doyan. Kalau orang enggak doyan durian, dipaksa makan durian. Enak enggak? Malah apa? Muntah. Kenapa dia muntah? Kenapa muntah? Enggak doyan. Kalau orang enggak doyan baca Quran, didikirin nama kita. Didikirin, diyasinin, muntah. Kata dia, bukan ini hobi aneh di dunia. Aneh gak pernah ini. Jaipongan aja, jaipongan. Itu begitu. Tergantung kedoyanan. Jadi kita harus didoyanin baca Quran. Biar sa'in. Biar sa'in tiap hari itu. Ya sekeburunya. Dimana kayak begitu tuh. Sekeburunya Quran tuh. Begitu tuh, biar enggak bisa kayak orang-orang dulu. Orang dulu luar biasa. Kalau kita enggak bisa, kan kita dulu janji, ya Allah ntar dah kalau saya udah pensiun mau tadarus Quran. Jangan sampai ingkar janji. Dulu begitu katanya, dulu kerja repot enggak keburu, pergi pagi, mana kerja jauh banget, pulang udah kecapean, ya Allah pagi harus berangkat lagi. Kalau udah pensiun, sekarang waktunya udah pensiun, mau ngapain lagi? Enggak mau tadarus. Begitu tuh, kalau yang muda masih kagak mau baca Quran, kalau yang muda ya yes, wajarlah dia masih ngarep entar kalau gua tua kayak bapak itu tuh, gua mau tadarus Quran kalau gua tua. Lah kalau kita yang udah tua, entar kalau apa lagi baca Quran kalau pikun. Jadi kita harus hiasi dinding kubur kita dengan amal saleh, biar kuburan luas. Maafin kesalahan orang, jangan jahat sama orang. Ini kuburan bisa nyempit, bisa meluas, tergantung bagaimana kita punya kelakuan di dunia. Ini yang repot. Jadi kalau orang tanya adab kubur itu bagaimana, nah, jawaban yang paling gampang, percis kayak orang tidur. Ini yang paling mudah dalam logika kita. Diajarin sama kiai kita tuh. Makanya jawahir kalamnya adalah kitab tauhid, kecil namun luas, lengkap, mudah. Karena dituntun oleh seorang ulama besar, Syekh Tahir Al-Jazairi, begitu, ulama besar dari Aljazair, Afrika, namun sebetulnya bukan dari Afrika, kelahirannya mah kelahiran Damaskus, namun ayahnya dari Aljazair, dari Afrika. Ayahnya pergi ngajar di Damaskus, lahirlah Syekh Tahir Salih Al-Jazairi, belajar-belajar jadi orang alim besar. Begitu tuh yang namanya Syekh Tahir Al-Jazairi, jadi ulama dan juga pimpinan ulama di Damaskus gitu, karena dia aslinya dari Aljazair, keturunannya kayak Syekh Yasin Padang, ke orang tuanya dari Padang dulunya, begitu tuh asalnya, tapi kelahirannya Mekah. Mekah, mati di Mekah, begitu tuh. Ini mau keturunan Syekh Yasin Padang, begitu. Kayak Syekh Naik Banten, namanya Banten dulu, orangnya mah adanya di Mekah, kagak pulang-pulang, begitu tuh. Jadi namanya kebangsaan Aljazair, kebangsaan dari Aljazair. Nih, luar biasa, wali min awliyailah, pengarang kitab kita, manfaat kitabnya dibaca di mana-mana. Ini bagaimana memudahkan kita mencerna betapa urusan akhirat jauh lebih harus kita risaukan. Sebab orang yang akalnya tertutup adalah orang yang merisaukan sesuatu yang tidak pasti, namun dia meninggalkan risau sesuatu yang pasti. Akhirat adalah pasti, kubur adalah kepastian bakal kita alami. Begitu. Ini yang harus lebih banyak kita bangun dengan cara kita berbuat baik dan beramal soleh. Saya kira segini saja, nggak usah banyak-banyak. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelumnya, silakan. Baik. Mengatakan mimpi, ya. Bapak mengatakan mimpi. Rohnya tuh kemana? Tadi kan mengatakan mimpi sana, ini jalan-jalan ke Bali. Ah, dia mati, dan rohnya tidak ada kemana rohnya. Jadi begini Pak, maksud tadi kalau Bapak pengen pahami tadi, bahwa kan ada orang memprotes, bagaimana orang dikubur itu disiksa, begitu tuh. Katanya ada siksa kubur, katanya ada nikmat, nikmat kubur. Kan gua lihat begitu-begitu aja, jasadnya terbujur kaku, mana nikmat, mana adabnya? Ah, jawabannya percis kayak orang tidur. Jawabannya percis kayak orang tidur. Itu kayak orang tidur tuh yang kami jelasin tadi, mungkin kepotong sama Bapak. Itu jawaban buat orang yang tidak percaya, yang ngeyel tentang adab dan nikmat kub. Adab ya khususnya, kalau nikmat no, enggak begitu pusing. Tentang adab kub, adab kubur. Padahal dalil Qur'annya ada, sebab mohon maaf ada. Di antara yang memproklamirkan Indonesia, tokoh besar YIN. Itu Pak Harun Nasution. Itu membantah habis tentang adab kubur. Boleh baca artikel majalah Kartini. Saya lupa itu tahun berapa terbitannya. Itu boleh baca itu beberapa lembar itu tentang bagaimana Harun Nasution mengingkari. Kenapa? Karena dia alirannya Mu'tazilah, bukan Sunni. Begitu rektor YN itu di zamannya itu mengingkari. Nah, ini banyak dijawab oleh ulama. Orang-orang yang ingkar adab kubur tuh jawabannya percis kayak orang tidur. Jawabannya tuh kayak orang tidur. Tuh orang tidur tuh ada kalanya Bapak lagi tidur, mimpi ketemu kiai, mimpi jalan-jalan sama anak ke Bali, bisa enggak? Bisa enggak Bapak begitu tuh? Bisa. Nah, bisa, tapi saya lihat Bapak tuh ngorok. Saya lihat Bapak tuh. Tapi kata Bapak seneng jiwa Bapak. Itu kayak begitu tuh. Kayak begitu. Jadi begitu juga Bapak mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Begitu bisa enggak? Bisa. Bapak pegel enggak itu? Nah, tapi saya lihat Bapak ngorok juga. Kayak begitu tuh orang dikubur di hadapan kita, orang yang masih hidup. Tapi itu kurang lebih begitu maksudnya. Oh, baik. Iya. Seperti dikatakan saya sejak kecil memang sudah biasa melihat di kampung. Iya. Ada kegiatan talkin di mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai penjelasan tentang talkin tadi. Saya memang tahu sejak saya kanak-kanak, iya, di kampung saya hal ini sudah ada. Iya. Talkin di mana jenazah yang ada di dalam seperti yang dijelaskan dari Bukit Bimbi, iya, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari muka dan video. Tetapi belum lama ini saya menemukan Ustaz di Quran di surah Fatir, iya, ada ayat yang saya tidak tahu tafsirnya bagaimana. Oleh sebab itu saya ingin bertanya. Di situ Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, engkau tidak mungkin membuat orang di kubur itu bisa mendengarmu. Nah, bagaimana ayat ini kau dihubungkan dengan talqin tadi? Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dalam ayat yang ada di surat Fatir? Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, kata Al-Qur'an, engkau itu tidak bisa memberi dengar kepada orang yang ada di kubur. Kita itu tidak bisa memberi dengar orang di kubur. Namun ada lanjutannya, walakinallaha yusmi'u mayasha. Tapi Allah bisa memberi dengar kepada siapa yang dia kehendaki. Kita mah pengen memperdengarkan nama dia kagak bisa, tapi Allah mah bisa. Begitu. Allah mah bisa memperdengarkan apa yang kita sampaikan. Sebab orang di kubur itu kalau dia tidak dengar, buat apa kita kirimin assalamualaikum ya ahlal kubur? Buat apa salam sejahtera buat kalian kalau enggak dengar? Ini salam ini kayak orang gila, kita salam kagak ada yang dengar. Jadi ada assalamualaikum ya ahlal kubur, belum lagi dalam jawabannya man fil kubur ini adalah orang kafir. Dalam beberapa tafsirnya, anda itu sulit memasukkan iman kepada orang yang kafir, sebagaimana di dalam ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Kau tidak bisa memberikan hidayah di hati orang kayak kita nih, mohon maaf, ngajar nih. Tidak bisa kita paksa biar bapak nih pinter semuanya. Tidak bisa. Tapi Allah bisa memberikan hidayah. Karena itu tergantung kesiapan jiwa bapak nih ngaji. Kalau dia jiwanya dibuka lebar-lebar, dapat ilmu. Kalau tidak, tidak. Kalau tidur aja begitu. Begitu. Nah, kembali. Sesungguhnya kita itu bisa mendengar orang yang dikubur dengan apa yang kita ucapkan. Mendengar. Begitu, tidak ada yang sia-sia. Ini untuk menjawab ini agar supaya lebih jelas, ada satu kasus karena pertanyaannya sama. Jadi dengan kasus yang di Bendi Raya, ada orang dia tidak mau bagaimana khususnya ziarah-ziarah ke wali kalau kasusnya dia. Intinya orang dikubur udah mati sudah saja. Kita ngomong tidak ada artinya. Gitu tuh. Baik, Bang, gitu saya bilang. Kebetulan dia tugasnya di Jerman waktu itu. Habis itu ayahnya meninggal. Tapi bahasa saya itu saya ngancem kurang lebih begitu. Saya ngancem tuh kalau suatu saat ini jawaban yang dia ingkari bakal dia lakukan. Itu biasanya begitu. Suatu saat pada waktu itu kita masih ada taklim di Cililitan. Nah, ditelepon sama dia, "Ustaz, papi saya meninggal." Gitu. Ya, baik, kita datang. Ternyata kita datang, dia belum nyampe. Dia dari bandara, pulang dari Jerman, dia belum nyampe. Belum nyampe Bendi. Nah, pas datang, mayat udah rapi. Dia bilang sama bapaknya, Papi, saya ikhlas, saya redo. Kalau papi memang sudah waktunya meninggal, saya ikhlas, papi saya doain, saya bilang, lu katanya kagak orang udah mati, udah, lu kenapa ngomong begini? Nah, itu saya ancam itu, nah, itu saya tunggu. Nah, ya saya begitu, nah, ente bitai nih. dia bingung, Islam tuh gak apa-apa, abang ngomong begitu tuh gak apa-apa, ulama tuh boleh, kita ngomong begitu tuh gak apa-apa. Jadi memang betul, wa ma anta bi musmi'in man bil kubur, kau tidak bisa memberi dengar kepada orang di kubur, kita maka gak bisa, tapi Allah mah bisa. Allah mah kaya, kita bagaimana mungkin jasad yang sudah hancur dimakan sama ikan hiu kemudian dia tersiksa. Ya Allah, Allah mah bisa. Allah bisa. Jadi memang betul, tapi memang talqin ini kembali adalah memang apa itu disebut dengan masalah khilafiyah. Prinsipnya orang yang sudah mati, orang yang sudah mati ini yang disepakati oleh seluruh ulama empat, yaitu memandikan, mengkafani, mensolatkan, mengubur. Mengubur ini adalah sepakat yang ini. Selebih dari ini namanya sunat-sunat kayak talqin. Talqin itu tidak wajib. Jadi kalau kita umpamanya hobi talqin jalani, jangan hina sama yang tidak talqin. Kalau kita tidak suka talqin maka enggak apa-apa begitu, tetapi jangan salahin yang apa namanya menjalankan talqin. Bahasa kasarnya kalau kita hobinya warteg makannya, ada teman kita makan di warung Padang, jangan salahin begitu tuh, yang di warung Padang tuh begitu aja kita makan warung Padang, mungkin pengen sayur asemnya kan lebih banyak gitu ya, gitu tuh. Jadi itu seperti demikian kalau biar kita untuk arif di dalam kehidupan bermasyarakat tentang talqin. Namun kalau berbicara dalil, memang talqin tidak ketemu dalilnya di dalam kitab Sahih Bukhari. Sahih Bukhari tidak ada. Seperti Imam Bukhari sendiri itu mengatakan bahwa hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mi'ata alfi hadisin. Kata Imam Bukhari, aku hafal hadis Rasulullah lebih dari 100,000 hadis. Lebih dari 100,000 hadis kata Imam Bukhari. Namun pada prakteknya di dalam kitab Sahih Bukhari hadis itu ada cuma 4,000 doang. Ditambah dengan penunjang mutabik, munqati' dan lain sebagainya, itu 7,000-an. Tidak mencapai 10,000 hadis yang ada dalam Sahih Bukhari yang 4 jilid itu. Padahal Imam Bukhari sendiri hafal hadis itu lebih dari 100,000. Hafal hadis lebih dari 100,000. Itu di Bukhari. Di Muslim tidak ketemu dalil talqin itu. Kemudian juga di Abi Dawud juga, karena Abi Sahih Bukhari ini adalah Sahih Muslim, Sahih Muslim juga sama berisi 4,000-an hadis itu isinya, itu sampai 7,000 lah kalau ditambah dengan mutabiq dan juga syahid-syahidnya, penunjang namanya. Jadi setiap bab itu ada satu hadis, ditambah lagi bunyi hadisnya sama tapi perawinya berbeda. Ini ada kualitas perawi namanya kalau kita ngaji Sahih Muslim. Di Muslim enggak ada, itu di Abi Dawud juga enggak ada. Sebab saya Muslim Abi Dawud. Sebab kata Imam Ibnu Arabi, andai seorang Muslim itu ada dalam rumahnya Al-Quran dan Sunan Abi Dawud, cukup buat menjawab persoalan umat. Mengapa? Karena Abi Dawud cukup lengkap, tapi dia punya kedudukan tingkatan rankingnya di bawah saya Muslim. Dua jilid besar, 4,000 lebih habis ya, begitu. Kemudian itu Sunan Nasa Tirmidzi 5 jilid. Ini tidak ada dalil talqin, tapi tidak boleh sampai sini. Terus dia harus cari Sunan Nasa'i 4 jilid. Ini 4,000 juga hadisnya, ini lebih. Ini harus dibuka sampai terakhir, pasti tidak bakal ada itu. Terus lagi Sunan Ibnu Majah. Ini sampai Sunan Ibnu Majah namanya Kutubus Sittah, kitab hadis 6 induk dasar. Ini masih banyak di turunannya. Terus dicari di dalam kitab Mustadrak Imam Hakim, 4 jilid gede-gede gitu, sebagai hadis yang tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, namun guru itu meriwayatkan, tapi dia kagak ambil, artinya enggak ngaji itu Imam Bukhari. Nah, Imam Muslim kumpulkan, namanya Mustadrak Al-Sahih 4 jilid. Ini juga enggak ada Terus juga Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Baihaqi. Nah, kalau kita buka Mu'jam At-Tabarani, ada hadis dalam Mu'jam Tabarani. Kalau kita buka ke sana, ada sahabat namanya Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili dipesan nama Nabi. Abu Umamah, kalau mati nih, nanti orang udah selesai nguburin, kemudian itu apa namanya, kamu apa itu namanya harus duduk, orang sekelilingnya diri sebut nama mayit, nama ibunya yang kayak talqin yang dibaca itu, jalanin ini. Jadi Abu Umamah kemudian itu berwasiat, Abu Umamah, kalau saya mati jangan sampai kagak saya dilakuin kayak yang Nabi perintahkan kepada saya. Begitu tuh. Untuk begini, begitu, begini, talqini. Inilah hadis ini dalil tentang talqin itu Nabi ajarkan. Kalau ada orang berpatokan kepada Bukhari saja, itu bakal ratusan ribu hadis yang dia ingkari, dan itu bakal bahaya. Sebab orang tidak bisa berpatokan kepada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, sebab hadis itu masih banyak. Rasulullah punya sahabat 124 ribu orang. Ini murid Nabi. Murid Nabi, kalau satu sahabat satu, maka itu berarti jumlah hadis itu 124 ribu orang. Begitu. Tapi tidak begitu, Abu Hurairah 5 ribu lebih hafal hadis dari Rasulullah. Siti Aisyah aja lebih dari 2 ribu. Dipukul rata aja 101 orang. Kali 124 ribu sudah berapa? Dan yang sudah kita terima, yang kita udah ngaji, berapa? Dan ini yang menjadi satu persoalan bagi orang-orang itu, sepertinya yang jadi perdebatan. Karena itu ulama terus kemudian mengumpulkan hadis-hadis itu sampai ketemulah tentang yang namanya itu apa itu Mu'jam At-Tabarani, yang kemudian di sana tertulis tentang talqin, bagaimana kita cara bertalqin. Begitu juga ditulis dalam kitab Nailul Awtad, sebagai kitab orang belakangan Imam Syaukani, jabarin panjang lebar hadis-hadis yang sahih tentang talqin, tapi tidak sepanjang apa yang ada di dalam Mu'jam At-Tabarani, namun kualitas hadisnya lebih kuat yang ada di dalam kitab Nailul Awtad, sebuah kitab hadis yang cukup besar dan cukup luas paparannya, sehingga ada ayat-ayat Al-Quran mengatakan wa ma'atakumur rasulu fahudu wa manahakum anhu fantahu, apa yang Rasul ajarkan ambil, apa yang Rasul larang tinggalin. Jadi kalau ditalkin, ini Rasul ajarin, tapi tidak wajib. Jadi kalau tidak wajib, itu hanya sebatas sunat. Sunat itu kalau di orang namanya tangan. Sunat tuh, talkin tuh, kalau di orang tangan. Kalau orang gak ada tangannya, masih dipanggil orang gak? Gak ada tangannya, orang bukan? Orang. Sempurna gak? Sempurna enggak? Enggak ya. Nah, jadi kalau orang enggak ditalkinin, sah kepengurusan kita jenazah. Tapi kita kurang bela sama mayit kita. Jadi talkin ini hanya sebatas ngingetin saja tentang apa-apa yang itu. Jadi kami pernah tulis, mungkin untuk lebih lengkapnya Pak Iyus nanti minta Ustaz. Ini Pak Iyus, ini kami pernah kasih hukum talkin. Gitu, kami telah tulis hukum talqin dengan dalil-dalilnya. Jadi biar kami tidak terlalu panjang. Nah, itu ada talqin ini ada dua. Ada talqin di kubur, ada talqin mau meninggal. Kalau mau meninggal namanya orang sakaratul maut. Itu kami tulis panjang lebar dengan contoh-contoh talqinnya. Nah, ini talqin yang mau meninggal. Ya, ini sepakat seluruh ulama madhab, tidak ada perbedaan pendapat. talqin yang mau meninggal itu artinya dituntun dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan pakai Muhammadur Rasulullah. Enggak, la ilallah doang. Begitu tuh. Itu pun juga tidak bertubi-tubi. Sekali aja kalau udah ikut diam, kalau belum ikut ya terus la ilaha illallah. Dia belum ikut terus sampai dia mulutnya gerak. Nah, gerak dah. Karena dia udah enggak bisa ngomong. Nah, kalau udah gerak dia diam dah. Diam enggak usah ngomong. Karena biar terakhirnya itu kemudian dibilang aus, kata dia. Aus. Ini namanya ngomong lain. Kasih minum, ditalkinin lagi, bukan terus saja, bukan. Nanti di Fathul Muin panjang lebarnya tentang talkin dan dalilnya lengkap serta cara-caranya dalam kitab Fathul Muin itu, ya kita harus berdoa mengajinya ini. Berapa perputarannya Pak Jamal? Enggak, itu ketemu Fathul Muin. Kalau sekarang ngaji Fathul Muin ketemu lagi tuh sebulan setengah. Dua minggu lagi. Dengan pelajaran kesama tuh. 6 minggu. Sebulan setengah. Jadi lama itu nyampenya. Jadi kembali wa ma anta bi musmi'in man fil kubur, itu betul. Tidaklah kita itu mampu memberi dengar orang yang dikubur, namun Allah tuh mampu memberi dengar kepada siapa yang dikehendaki. Dalam penjabaran demikian wallahu a'lam. Ada umat ayo betul. Tadi diterangkan untuk siksa dan nikmat kubur itu yang kami tangkap adalah secara ruhaniya. Nah, bagaimana dengan jasad si mayat sendiri ini? Mengingat ada beberapa kasus mungkin saat diotopsi dan sebagainya, itu ada kejadian jenazah atau mayat itu ada yang kosong atau makanya itu yang terbelalak. Nah, mau diterangkan mengenai jasad tersebut. Waalaikumsalam. Jadi kaminya sedekat mengingatkan kembali. Sebelum materi ini udah dibahas sebetulnya. Ini beliau ini kita kangen juga nggak ketemu-temu ini. Udah kelewat yang ditanya tuh. Bagaimana kalau jasad yang hancur? Itu materi sebelumnya. Itu udah dijawab sama kiai kita. Sebelum materi yang kita baca. Setelah dikubur. Nah, kalau setelah dikubur, bagaimana dengan yang diotopsi segala macam ini diambil? Nah, yang kemudian disiksa itu antara jasad dan ruh, maka otopsi itu menjadi satu perdebatan panjang hukum otopsi. Kalau kemudian tidak dibutuhkan sekali, untuk dalam beberapa kasus mungkin satu kasus perdebatan panjang yang harus membutuhkan dia untuk menentukan salah benarnya, ulama itu tidak boleh, haram untuk otopsi. Mayit itu, ini berbicara mayit, itu mayat diambil saja, diinjak tuh kuburannya. Kan orang agak berinjak kuburan ya. Iya. Itu diinjak kuburannya itu sakitnya setengah mati. Kuburan itu diinjak. Makanya ulama itu jangan injak kalau bisa. Kuburan terlewat samping-sampingnya. Jasad itu kalau kita pegang, itu nangis. Jadi dalam bahasa hadis-hadis ada kitab namanya Daqa'iqul Akhbar. Ini cerita-cerita orang meninggal nih. Itu pada waktu dimandiin, nih. Itu mayat ngomong sama yang mandiin, "Ya Ghasil, wahai bapak yang mandiin," cuman enggak kedengeran sama Payus yang sedang mandiin. Enggak kedengeran, kabur juga. "Wahai bapak yang mandiin, pelan-pelan dong. Ente belum pernah rasain sakitnya dicabut nyawa. Ane sakit sekali, pelan, padahal udah pelan-pelan. Jadi kubur itu disenggol saja orang mati itu sakit. Betapa sakitnya, apalagi kalau sampai kemudian digali kembali, itu sakit sekali. Dalam hadis-hadis yang sahih itu ada itu. Karena itu bagaimana yang disiksa itu memang ada dua pendapat dari kalangan Sunni berbicara tentang adab kubur. Apakah yang disiksa itu adalah jasad saja? Apakah yang disiksa itu adalah roh dan jasad? Roh saja. Apakah yang disiksa itu adalah roh dan jasad? Ulama katakan dua-duanya. Sebab memang roh yang ngajak kita maksiat, tapi kan perantaranya kita sebagai jasad, sebagai tempatnya. Karena itu dia sebagai bandar, kita sebagai pemakai, bandar juga kena, pemakai juga kena, begitu tuh. Karena itu dua-duanya dikubur itu disiksa, ruh dan jasad. Sebab ada ta'alluq. Kalau ruhnya senang, jasadnya senang. Dalam hadis yang panjang nih begini. Ada hadis yang cukup panjang sekali, tapi kami terjemahnya saja. Karena itu hadis itu hampir dua lembar Quran, adanya di Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi, yang pada waktu ngantar ke kuburan, ini ngantar Nabi ke kuburan telat. Ketika Nabi telat dikubur, maka kemudian itu udah dikubur. Nabi sambil nunggu, lagi proses kuburan, pakai tongkat yang diketok-ketok begitu, kata Nabi, ista'idu min adab. Orang pada diem semuanya, seakan-akan di pala kita ada burung, kata sahabat. Saking pada diem, Nabi kagak ngomong apa-apa. Wajah Nabi murung, nambah wajah Nabi cemberut. Tidak, jadi sahabat juga takut dari romannya tuh. Sampai dibilang kayak ka'an nafiru usinatairu, seakan-akan di palaku ada burung. Jadi enggak bisa untuk ngangkat. Nabi baru ngomong, ayo pada minta perlindungan dari azab kubur, minta perlindungan dari azab kubur, minta perlindungan dari azab kubur. Nabi cerita orang kalau udah mati, sebelum dia mati, kemudian itu malaikat cabut nyawanya, sesudah dicabut nyawanya itu sama malaikat Azrail, malaikat maut ditimang-timang. Ini berbicara orang baik nih. Ditimang-timang, mau keluarnya ukhruji ayyatuhal nafsul mutmainnah ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluar roh itu ditimang-timang sama malaikat maut, malaikat Azrail. Senang enggak mau dilepas, padahal harus dipindahin ini. Nah, malaikat yang biasa bawa roh keliling ke atas ini, ayo dong anak, itu cepat dikasih sama dia, bawa keliling, bau wangi sekali itu roh naik ke langit pertama dan dipuji-puji itu orang pertama. Roh siapa ini? Si Anu, Bapak Anu, tukang hadir di masjid, banyak sodako, banyak hadir di majlis ilmu, tukang ini itu disebut. Jadi orang senang. Langit kedua, dari langit pertama ngawal ini roh, padahal jasadnya lagi pada ditangisin, dimandiin, gala macam tuh, dibawa keliling ke langit. Bawa keliling terus. Ntar Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan balikin, sebab jasadnya ini bakal mau ditanya. Tuh, balik ruh tuh masuk ke kubur yang tadi cerita tuh, dalam hadis yang panjang dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini ruh yang disiksa adalah jasad dan ruh. Karena itu hukum otopsi itu ulama, kalau darurat boleh, kalau enggak darurat haram. Banyak kawan-kawan kita yang baik begitu ya, meninggal di kantor mendadak begitu, enggak usah lah begitu. Kalau di kantor kan takut ya, ada apa-apa nih, takut diracunin segala macam, takut dituntut kan, buru-buru pengen dibawa visum segala macam. Ini kalau orang kampung udah mati muda aja, buru-buru kubur, repot ngurusinnya, yang kalau kagak segala macam panjang, begitu tuh belum tentu udah ajalnya aja. Nah, itu yang paling enak, karena memang menyiksa mayit tertahan berlama-lama, dan ini juga kasihan yang kayak-kayak begitu, udah matinya aja menjadi ribut yang di masih hidup. Jadi karena itu udah otopsi di dalam hadis, cuman hadisnya kami tidak bisa sampaikan sekarang, tapi harus kami buka kembali, ada dalam kitab Shalihul Bayan Liman Raddal Quran begitu, karya Imam Al-Harari, Abdullah Al-Harari, pada jilid 2-nya itu berbicara tentang hukum, bagaimana hukum otopsi. Jadi otopsi haram hukumnya ini, namun kemudian itu kalau memang dibutuhkan sekali mendesak demi menyelesaikan perkara itu, maka itu namanya darurat, silakan digali kembali. Dan gak apa-apa berbicara disiksa, tetap biar jasadnya ditaruh di atas ataupun diambil apanya, tangannya, jantungnya, apanya, semuanya, tetap saja dia ada keterkaitan, bakal tersiksa. Cuman disiksanya kagak bisa kita lihat dengan mata kepala kita, karena alamnya beda. Alam kita alam hayat, dia alamul mamat, seperti alamul yaqadah dengan alamul manam, alam melek dengan alam tidur, ini adalah satu berbeda, kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Sudah ya? Iya. kita baca Fatihah. Mohon dimaklumi begitu. Dan nanti kita lanjutkan lagi materi kita. Kalau berbicara akhirat itu adalah asik, sebab orang-orang ceramah mubalig itu jarang mau berbicara akhirat, sebab bakal kagak ketawa-ketawa kalau ceramah akhirat. Mana mungkin orang akhirat, dia kagak bisa ngelucu dia. Tapi ini adalah hal penting yang harus dialami oleh kaum muslimin. Ajaran Nabi yang kita peringati maulidnya, ini yang diajarkan oleh Nabi, salah satunya berbicara tentang kehidupan di alam bakar. Ini bakal kita alamin. Karena itu saran saya, kita harus pelan-pelan kita benahi. Moga-moga Allah kuatkan kita punya hati. Ke depan hidup kita makin lebih baik lagi, makin lebih banyak rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan sisa umur kita yang ada untuk kemudian kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah Al-Fatihah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam ala khairi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pengumuman? Ada pesan sebelum di akhir kami ini, ada pengumuman sebentar. Pengurus masjid juga